yang terakhir telah kita singgung sila dan taksis yang munfasil, yang terpisah. Saya sebutkan bahwasanya sila dan taksis yang munfasil ini lalu suarun adidah, punya banyak suar gambar. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada dua gambaran. Ada? Nah, yang pertama Ahmad taksisul kitab bil kitab, mengkhususkan pengumuman sebuah ayat dengan ayat yang lain. Nah, Allah berfirman. Contohnya Junaid. Wal-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Naam. Dikhususkan dengan ayat wal mutallaqat ini umum. Semua wanita yang ditalak maka iddahnya 3 qurun. Ya. Dikhususkan dengan ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhun ma lam min qabli an tamassuhunna falaysa 'alaykum. Mana ayatnya? Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Nah, kecualikan kalau wanitanya tadi belum sempat disentuh, dalam tanda petik, ya belum tubuh. Kemudian surah yang kedua Abu Yahya. Surah yang kedua taksisul kitab bin sunnah, mengkhususkan pengumuman sebuah ayat dengan hadis, dengan sunnah. Contohnya, contohnya Allah. Aywa li zakari mithlu hadzal unsayayn. Aywa Allah ibarik. Ayat-ayat tentang warisan, jatah-jatah warisan dalam Al-Qur'anul Karim ini dikhususkan dengan hadis la yarithul muslimul kafira wa la kafirul muslim, muttafaqun alaih min hadith sah. Naam. Baik, kemudian sebagai pelengkap Bismillahirrahmanirrahim Azzaani Allah wa iyyakum, surah yang ketiga. Surah yang ketiga yang termasuk mutafsir yang mutafsir adalah taksis sunnah bil kitab. Dengan ayat. Baik. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Walaupun pasien yang satu ini uktala suntik, ya, diperuntukkan, namun lambat kita sebutkan tersminiman untuk melengkapi pembahasan. Contohnya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhir hadis. Nah, isinya riwayat siapa? Aman. Hatta yu'til jizyata an yadin wa hum sabiqun. Yeah. yang sistem pengairannya dengan air hujan dikenai pada super 10. Ya, entah panennya banyak sedikit, yang penting dengan air hujan. Ini kan konsekuensi dari pengumuman hadis ini. Dikhususnya dengan hadis yang lain. Surah. Misalnya yang mengizinkan Allah wa iyyakum ada beberapa surah yang lain. istilah lagi. Kalau kemarin ada an, khaf, sekarang ada istilah mutlak dan muqayyad. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Al-mutlak ikhwanifidina azaminullah wa iyakum lughatan secara bahasa dibdul muqayyad, lawan dari muqayyad. Kalau secara arti bahasa mutlak itu yang lepas, ya, tidak diikat. Muqayyad secara bahasa artinya yang terikat. Nah, wastilahan ada pun secara istilah, istilah apa? Istilahnya siapa? Ahlul usul ma dada ala al-haqiqah bila qaydin. Yang namanya mutlak ini ma dada ala al-haqiqah bila qaydin. Segala sesuatu yang menunjukkan hakikat tertentu tanpa ikatan. Ya. Maknanya mirip dengan an. Ya. Senangin. Dikurangin. Ya, mutlak ini mirip dengan an, ya, namun ada sisi berbeda. Kalau mutlak, dari sisi madallah ala al-haqiqah bila qaydin, segala sesuatu yang menunjukkan hakikat tertentu tanpa ikatan, tanpa batasan. Nah, contohnya seperti lapas. Maksudnya apa? Selamat ini. Contohnya seperti misalkan ijilun. Apa punya ini? Nah, isim nakirah Ini yang bedanya antara an dengan mutlak. Kalau an ini nasirah jizyah nadi. Ya. Ya kan? Ya mau kan? Ya tak? Ya. Nah. Ini yang bedanya. Kalau mutlak itu nasirah yang berada pada mutlak mutbah. Dalam mutbah tidak ada nafi maupun syubhat nafi. Ya, lagi. Kalau bentuk-bentuk am yang baru itu pada dalam nakirah yang berada pada dia nafi dan syubhat nafi. Nafi, nafi, syahad, istibham itu semuanya syubhat nafi. Ya. Contohnya qawluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kafarat dihar. mubayyan secara bahasa. Mas. Mas al-farqu bain al-'aam wal-ghubra. Apa perbedaan antara 'aam dengan mutlaq? Mal farqu bain al-'aam wal-ghubra. Apa perbedaan antara 'aam dengan mutlaq? Ahmad, supaya bisa tersenyum. Bermadai. dia sendiri yang langsung menunjukkan kebaikan. Kalau bila lain mubasyirah itu dalam bentuk yang mengisyaratkan orang lain yang bisa menunjukkan kebaikan. Masya Allah. Apa rasanya? Namun dari yang mana saja? Bila lain mubasyirah atau lain mubasyirah? Thank you. Contohnya di posisi yang tahu di mana? Ya, tahu di mana? Ahad. Seperti apa sih? Seperti seorang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti bumi. Ayo, maksudnya apa? Jadi, menanamkan mengenal istrinya. Ayo, apa lagi berarti? Masya Allah, lancar. Ilmunya tadi ini lancar, masya Allah. Nah, apa lagi? Ya, al-ilmu qabla qabli wal amal. Nanti gabar itu seperti kubur itu. Jangan jadi begini kan ini. Oh ini berarti pembinaan. Ya. Maka istrinya disamakan ya kubur. Oh berarti jelek istrinya. Tidak. Maksudnya mengharamkan dia untuk menggauti istrinya pada para. Ya. Kalau dia rujuk dan utama tadi harus membayar kafarat berupa membebaskan seorang. Nasnya mutlak, ya kan? Ternyata ketika Allah azza wa jalla menyebutkan kafarat pembunuhan, disebutkan fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, membebaskan seorang budak yang mukmin, mukayyad. Apakah juga diperlakukan ketentuan mukminah ketika pembayaran kafarat dihar? Jawab, jelas. Ya, ayatnya kafarat dihar. Membebaskan seorang budak mutlak, tidak ada ketentuan mukmin wala kafir, ya kan? Ternyata dalam kafarat pembunuhan ada tambahan membebaskan seorang budak yang mukmin. Ketentuan mukmin apakah juga berlaku untuk kafarat dihar? Berlaku. Yakin? Ya, ijma. Yang satu mutlak, yang satu mukayyad. Oh, enggak berlaku. Enggak berlaku. Kenapa orang ya? Iya. Maksudnya pucatnya ini yang tidak dilepaskan ketika kafarat dihar. Apakah harus mukmin juga seperti kafarat ketika membunuh? Apakah mutlak boleh kafir? Abdul Malik ya Abdul Malik pun lewat. Ya, ada lagi dan berlaku. Yakin? Hukumnya sama. Apa hukumnya? Gitu ya? Baik. Allah yang berarti ketentuan ini yang menyebutkan ya Allah wa ilaku harus mukmin. Ini juga berlaku pada kafarat dihar. Tuh. Maksudnya demikian. Ya, karena ayat tentang dihar mutlak. Sementara ayat tentang kafarat pembunuhan mutayyad. Faedahnya wajib hamlul mutlak 'ala al-muqayyad in kana al-hukmu wahidan, dan hukumnya saat ini sama. Kok bisa sama? Karena sama-sama bayar kafarat. Satunya kafarat dalam bentuk pembunuhan, satunya kafarat dihar. Terus bentuknya juga sama, sama-sama membebaskan seorang budak. Allah. Terus bagaimana kalau beda hukumnya? Misalnya, wa illa kalau hukumnya berbeda, maka ketentuannya amila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi. Kalau hukumnya berbeda, babnya berbeda, maka masing-masingnya diamalkan sesuai dengan makna yang ditunjukkan. Kalau nasnya mutlak, diamalkan dengan kemutlakannya. Kalau nasnya muqayyad, maka diamalkan dengan qayyidnya. Contohnya, ketika menggosok atau hewan menggosok tangan sampai siku-siku sebagaimana wudu, apakah bisa? Abdul tidak. Enggak. Yakin? Hah? Enggak. Kalau bisa demikian, siapa yang tanya wajah bakat berbuklah ala mukayyah. Nah, yang mutlak harus dibawa kepada makna yang mukayyah. Ketika saya mutlak tangan gitu saja, masalah wudu mukayyah, ada ketentuan sampai sendiri. Anggotanya sama, sama-sama tangan. Ada hukumnya. Hukum apa? Hah? Apa ya?

yang pertama hukumnya menggosok, mencuci. Yang ini hukumnya memotong. Ain, maksudnya rain. Yang selanjutnya, ain. Maksudnya ain. Ain. Alwa dengan Allah Taala. Lakwa dan sholat. Ya, mohon maaf atas kelebihan waktunya yang overkecil. Dan ada perpanjangan waktu ya, nggak jadi cerita. Kurang minum maaf, insyaAllah mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya akan masuk pada Al-Qa.